Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada dars yang ke-19. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dengan mubtada nakirah. Hukum asal mubtada adalah ma'rifat, sebagaimana yang telah dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Namun ada kondisi yang membolehkan mubtada dalam keadaan nakirah. Berikut ini sebagian kondisi yang membolehkan mubtada dalam keadaan nakirah. Yang pertama, bila bentuknya mudhof ilaih. Mubtada boleh nakirah bila ia diidhofahkan kepada yang nakirah. Contohnya, qalamu talibin kathirun, pulpen siswa itu banyak. Yang kedua, bila disifati dengan nakirah. Mubtada boleh nakirah bila ia disifati dengan sifat yang juga nakirah. Contohnya, qalamun jadidun rakhisun, pulpen yang baru itu murah. Yang ketiga, bila mubtadanya diakhirkan. Mubtada biasanya di depan. Bila diakhirkan, maka ia boleh nakirah. Syaratnya yang mendahulunya adalah syibhul jumlah atau jar majrur dan dorof. Contohnya, li ukhtun dan indi qalamun. Aku memiliki saudari dan aku memiliki pulpen. Yang keempat, bila didahului nafi atau istifham. Mubtada yang didahului istifham atau pertanyaan dan nafi atau penafian boleh nakirah. Contohnya, ma ahadun dhahaba dan hal ahadun fil fasli, tak seorang pun pergi dan apakah ada seseorang di kelas. Yang kelima, bila mubtadanya bermakna umum. Bila mubtadanya umum mencakup semua jenis, ia boleh nakirah. Contohnya, kullun dhahibuna, semuanya pergi. Yang keenam, bila mubtadanya bermakna doa. Rahmatun laka, semoga rahmat untukmu. Tujuh, bila mubtadanya didahului laula, ia boleh nakirah. Contohnya, laula ihmalun la'aflaha. Kalaulah bukan karena meremehkan, maka ia akan beruntung. Bila mubtadanya menjadi amil bagi kata yang ada setelahnya. Contoh mubtada yang menjadi amil, it'amun miskinan hasanatun, memberi makan orang miskin itu baik. Kata miskinan dalam kalimat tersebut menjadi maf'ul bih dari kata it'amun yang beramal seperti amal fi'al. Silahkan perhatikan contoh-contoh jumlah ismiyah yang mubtadanya nakirah. Imro'atun jamilatun kathiratun, wanita cantik itu banyak. Talibu ilmin khairun min talibi malin, penuntut ilmu lebih baik dari pencari harta. Ala syajarati ta'irun, di atas pohon ada burung. Dhu ilmin afdalu min dhi malin, pemilik ilmu lebih utama dari pemilik harta. Khalfa sayyarati darrajatun, di belakang mobil saya ada sepeda. Hal mudarrisun fil idarati, adakah guru di kantor? Talibun mahirun mujtahidun, siswa yang pintar itu bersungguh-sungguh. Ma ahadun akramu min rasulillah, tak ada seorang pun yang lebih mulia dari Rasulullah. Laula kitabah ladha'a ilmun kathir, kalau tidak ada tulisan, niscaya telah hilang banyak ilmu. Wailun lidzalimina, kecelakaan bagi orang-orang yang zalim. Contoh dalam Al-Quran, wailun lilmutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Salamun ala Nuhin fil alamin, kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Bagi mereka siksa yang amat berat. Man yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Demikian dars yang ke-19. Semoga bermanfaat.